Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwan fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita yang berikutnya, yaitu mengenai niyabatul ya 'anil fathah, yaitu ya sebagai pengganti fathah, tanda nasab. Maksudnya tanda nasab pada asalnya dengan fathah, namun ya ini bisa menjadikan pengganti fathah tersebut. Qala al-mu'allif athabahullah wa amal ya'u fatakunu alamatan linnasbi fi mawdi'in. Dan adapun ya, maka dia menjadi tanda untuk nasab pada dua tempat. Fil musanna, yaitu pada isim musanna, sudah kami jelaskan dan juga sudah barakallahu fikum diterangkan bahwasanya musanna adalah madalla ala tsnaini aw tsnataini ma'a ziyadatin fi akhirih al-alif wan nun fi halat ar-rafa' aw al-ya' wan nun fi halat an-nasb fi halatain nasb wal jarr. Yaitu barakallahu fikum, apa-apa yang menunjukkan dua, mudzakkar maupun muannas, kemudian ditambahkan di akhirannya dengan alif dan nun ketika rafa', atau ya' dan nun ketika nasab dan jarr. Wa ma humila alaih, dan juga wa ma humila alaih, maksudnya adalah wa ma ulhiqa bih, yang diikutkan dengan musanna, yang dikenal dengan mulhaq bil musanna. Dan sudah kita sebutkan definisinya juga, yaitu kullu ma dza'a ala suratil musanna wa lam yastawfi syurutahu, setiap yang datang seperti bentuknya musanna namun dia tidak terpenuhi syaratnya, bentuknya persis. Naam, nahu wa ja'alna muslimaini laka, waja'alna muslimaini laka, i'rabnya bawah itu perhatikan. Na'am barakallahu fikum, al-wawu harfu atfin, ija'al fi'lu du'ain, walaupun namanya fi'lu du'a tapi dia fi'l amr, cuman karena yang kita minta adalah Allah subhanahu wa ta'ala dinamakan dengan fi'l amr wa du'aan, itu ya enggak, karena walaupun perintah tapi kan kita enggak layak merintahkan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu dinamakan du'ainya ta'adduban li rabbil alamin, dalam rangka beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ija'al fi'l du'a, ma fi'l amr wa du'a, mabniyun ala sukun, la mahala min i'rab. Fa'ilnya mana? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban naqdiruhu anta. Wa na dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahal nasbin maqulun awal. Karena ja'ala yaja'alu membutuhkan atau memerlukan dua maf'ul bih, memerlukan atau membutuhkan dua maf'ul bih. Na'am barakallahu fikum. Kemudian maf'ul yang kedua mana? Muslimaini. Muslimaini maf'ulun salin, dia maf'ul bih yang kedua. Mansubun wa 'ala nasbihi al-ya' niyabatan al-fathah li'annahu musanna. Wan nun nam ahsan, wan nun 'iwadun 'an tanwin fi mufradihi. Ingat-ingat ya, nun yang ada pada musanna dan nun yang ada pada jamak mudzakkar salim itu i'rabnya 'iwadun 'an tanwin fi mufradihi. Bedakan dengan nun yang ada pada af'al khamsah. Kalau nun yang ada pada af'al khamsah atau al-amsilatul khamsah, contoh-contoh yang lima, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, nun yang ada di akhir-akhir tersebut bukan nun iwadun tanwin tapi nun alamatur rafa'an itu. Jadi jangan sampai tersamarkan ya, perhatikan baik-baik, ini isim atau fi'il. Kalau nun yang ada pada al-amsilatul khamsah itu nun alamatur rafa'. Tapi nun kalau yang ada pada musanna muslimani, atau yang ada pada jamak mudzakkar salim muslimuna, nunnya adalah iwadun an tanwin fi mufradihi, pengganti dari tanwin pada isim mufradnya. Naam. Kemudian berikutnya barakallahu fikum, laka. Nah, laka lam harfu jarrin mabniyun ala fathhi la mahala min i'rab, wal kaf dhamirun muttasilun mabniyun ala fathhi fi mahali jarrin majrurun bil lam. Berikutnya, kita arsalna ilaihi musnaini, syahidnya isnaini. Isnaini sama enggak dengan muslimaini bentuknya? Isnaini, muslimaini, mirip kan? Tapi isnaini bukan musanna tapi mulhaq bil musanna. Dia adalah mulhaq bil musanna, isim yang diikutkan dengan musanna. Na barakallahu fikum, bukan musanna karena enggak ada mufradnya. Isnaini enggak ada isnun wa isnun. Paham ya? Kalau muslimaini, na'am muslimun wa muslimun. Jadi bedakan ya. Kalau musanna dia punya mufrad, ada mufradnya, tapi kalau mulhaq bil musanna, na'am barakallahu fikum, bentuknya saja yang sama persis namun tidak terpenuhi apa? Syarat-syaratnya. Mohon salah ya. Karena syarat musanna itu, nah sebagaimana nanti akan kita jabarkan juga, syaratnya itu bukan hanya satu ya. Syurutul musanna an yakuna mu'raba wa mufradan munakkara marqiba muwafiqun lahu na mumatsilun muwafiqun lahu mumatsilun na muwafil mumatsilun muwafiqun lahu wal ma'na ya mumatsilun muwafiqun lahu apa maksudnya? Naam syurutul musanna an yakuna mu'raba mufradan mufradan wa nakara marqiba syurutul musanna an yakuna naam mu'raba wa mufradan munakara marqiba. Jadi syaratnya musanna itu dia mu'rab, mufrad, kemudian tidak boleh tarkib. Tarkib misalkan ahada asyara enggak bisa jadikan musanna. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Syurutul musanna ada ketemu? Naam syurutul musanna an yakuna naam muraba wa mufradan munakkara marukiba masilun muwafiqun fil makna lahu lam yughni anhu ghairuhu wa tasma'na lahu. Nanti kita lihat lagi, kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum. Yang jelas syarat-syarat musanna itu tidak hanya satu syaratnya, diantaranya harus mu'rab dia. Berarti kalau mabni itu bisa dikatakan enggak bisa haula haula'i haula'i haula'an, enggak bisa. Paham ya? Naam barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian naam barakallahu fikum mufradan, berarti ada mufradnya. Ya enggak? Munakkarah, nakirah. Nah, kalau ma'rifah bagaimana? Kalau ma'rifah dia asalnya adalah naam nakirah, ya nakirah dulu baru ma'rifah. Muslimun muslimani, baru kasih al muslimani. Kalau semula ma'rifah dengan alam seperti Zaidun, ma'rifah enggak? Zaitun ma'rifah kan, karena alam kan, itu enggak bisa antum musanakan kecuali diniatkan nakirah terlebih dahulu. Zaidani, sudah diniatkan? Sudah. Berarti Zaidani masih nakirah. Dikembalikan biar jadi ma'rifah, dikasih al. Az-Zaidani, berarti alnya itu al-ta'rif, al yang fungsinya membuat dia ma'rifah. Bukankah Zaid sudah ma'rifah? Naam, sudah ma'rifah ketika dia mufrad. Tapi ketika dia mau dimusanakan, harus diniatkan apa? Nakirah. Sehingga kembali ke nakirah. Nah, mau dipulihkan menjadi ma'rifah dengan al Az-Zaidani. Apa maksudnya ya? Sudah kita lewati na'am. Itarsalna ilaih musnaini. Syahidnya isnaini situ, i'rabnya bahwa itu na'am barakallahu fikum maf'ulun bih mansubun wa alam tunasbihi al-ya' niyabatan al-fath'ah li'annahu mulhaqun bil musanna. Na'am, karena fi'il fa'ilnya arsalna. Paham ya? Berikutnya, Rabbana amattana snataini. Rabbana amattana snataini, i'rabnya juga ada di bawah itu. Rabbana itu biasanya seringnya kalau dalam Al-Qur'an atau semisalnya kalau dibuang nakdirkannya pakai harfun nidah itu ya, ya Rabbana. Ya Rabbana la tu'akhidna, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu seakan-akan ya Rabbana. Paham ya maksudnya? Karena ngartikannya wahai Rabb kami kan ngartikannya. Nah, ya-nya itu aslinya ada, cuman mahdzuf dibuang. Akhirnya ya Rabbana. Naam. Rabbana amattana snataini. Rabbana berarti Rabba munada mansub, munada mudhaf mansub bi harfin nida wa alamat nasbihi fathatun zahiratun akhri. Amin, harf nida mahdzuf ya. Harf nida yang dibuang. Naam barakallahu fikum. Kemudian wawu mudhaf wa nadhmir muttasilun mabni sukun fa majrun mudhaf ilaih. Amattana. Amattana itu taknya aslinya dua ya. Jadi amatta, amat fi'lu madin mabniyun ala sukun litisanihi bi dhamir raf'in mutaharrikin wa ta dhamirun muttasilun mabni sukun fi mabni al-fath, mabni al-fathi fi mahali raf'in fa'il. Ya enggak? Aywa. Wa na dhamirun muttasilun mabni sukun fi mahali nasbin maf'ul bih al-awwal atau maf'ul bih gitu ya. Fi mahali nasbin maf'ulun bih na'am. Kemudian isnataini na'am barakallahu fikum sebagai na'ib alil maf'ul mutlak. Isnataini sebagai pengganti daripada maf'ul mutlak. Na'am. Atau sebagian mengatakan maf'ul mutlak secara langsung, tapi kalau kita perhatikan dia penggantinya. Soalnya na'am kalau maf'ul mutlak secara langsung itu nanti Rabbana amattana na'am barakallahu fikum maytataini. Seakan-akan gitu. Na'am. Maytataini isnataini. Jadi isnataini ini ada yang mengatakan maf'ul mutlak secara langsung. Naam. Karena barakallahu fikum dia menguatkan masdar yang ada pada amatta tersebut. Nanti ya. Naam, jadi wahai Rabb kami yang telah mematikan kami, naam dua kali mati. Paham ya? Dua kali mati itu ya maksudnya bagaimana? Maksudnya mati pertama ketika mati tidur. Mati itu kan? Nah, barakallahu fikum. Kemudian mati kedua ya mati yang asli. Paham ya? Nah, karena orang tidur itu dihukum mati kan maut sughra kan istilahnya. Nah, barakallahu fikum, kematian yang kecilan itu istilahnya. Nah. Kita lihat sini wa fi jam'il mudzakkar salim, dan pada jamak mudzakkar salim wa ma humil alaih. Jamak mudzakkar salim pengertiannya adalah nah barakallahu fikum madalla ala aktsar nasnaini ma'a ziyadatin fi akhirih al-waw wan nun fi hal tarfa' aw al-ya wan nun fi halatay an-nasb wal jarr. Paham ya? Yaitu isim yang menunjukkan lebih daripada dua tapi mudzakkar diakhiri dengan apa? Waw dan nun ketika rafa' al-muslimuna, dan ya dan nun ketika nasab dan jar al-ra'aitul muslimina maratu bil muslimina ja'al muslimuna. Ana itu na'am barakallahu fikum, rafa'nya dan wawu, nasab dan jar dengan ya. Wa ma humila 'alaih mulhaq bi jam' mudzakkar salim, pengertiannya juga mudah. Kullu ma ja'a 'ala surati jam'il mudzakkar salimi wa lam yastawfi apa syurutahu. Setiap yang datang bentuknya persis seperti jamak mudzakkar salim tapi tidak terpenuhi syaratnya. Kita lihat contohnya nunjil mu'minin. Nunjil mu'minin. Kami menyelamatkan kaum mu'minin. Nunji fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa 'alamat raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya. Mana amin dhuhuriha as-siqal. Karena dia mu'talnya mu'talnya. Kalau mu'tal ya, mu'tal wawu, tikal. Kalau mu'tal alif baru apa? At-ta'adzur. Naam. Mana fa'ilnya? Nunji. Wa fa'iluhu. Ayo ahsan. Dhamirun mustatirun bihi wujuban tadirun nahnu. Al-mu'minin maf'ulun bih. Mansubun bil fi'li. Wa alamat nasbi. Nasabnya apa? Mu'minin. Tanda nasabnya apa itu? Ya, niyabatan. Niyabatan fathah li'anahu. Li'anahu jam mudzakkar salim. Wannun. Wannun. Iwadun al-tanwin fi mufradi. Naam. Berikutnya, wa wa'adna Musa 30 lailatan. Perhatikan baik-baik itu, syahidnya 30. Jadi bilangan puluhan dari 20 sampai 90 itu bentuknya persis seperti jamak mudzakkar salim, tapi bukan jamak mudzakkar salim. Tapi apa? Bukan jamak mudzakkar salim, tapi disebut dengan mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Contohnya, isruna, salasuna, arba'una, khamsuna, sittuna, sab'una, samanuna, tis'una. Dengan muslimuna sama enggak? Sama. Nah, ini salasina, salasun. Nah, salasina bentuknya mirip seperti jamak mudzakkar salim muslimina. Cuman apakah salasina dikatakan jamak mudzakkar salim? Bukan. Kenapa bukan? Karena enggak punya mufrad. Paham ya? Salasina, salasun, salasun untuk dia enggak bisa di situ. Enggak punya mufrad dia. Sehingga salasina kita Arab wa wa'adna wa wa'ala hasabi ma qablaha wa'adna fi'lun madin mabni sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutahharikin wa na dhamir muttasilun mabni sukun fi mahalli raf'in fa'il musa maf'ul bih mansubun fi'li wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'ala alif man amdu huriya at-ta'adhur li'annahu ism maqsur salasina syahidna itu salasina. Nah, salasina di situ barakallahu fikum sebagai maf'ulun bih sani. Karena ma'adna butuh dua maf'ulun bih. Karena yang namanya fi'il itu ada dua. Ada yang muta'addi, ada yang apa? Lazim. Muta'addi itu yang butuh maf'ul bih. Lazim itu yang tidak butuh apa? Maf'ulun bih. Nah, fi'il-fi'il yang butuh maf'ul bih, imma butuh satu maf'ul bih, imma butuh dua maf'ul bih, imma butuh apa? Tiga maf'ul bih itu juga ada. Ya. Kalau dobitnya yang satu maf'ul bih banyak ya. Nah, seperti ro'aytu zaidan satu ta'. Kalau yang dua maf'ul bih juga banyak dhanantu wa akhwatuha. Ya enggak? Dhanna wa akhwatuha butuh dua maf'ul bih semua. Dhanantu zaidan qa'iman, dhanantu zaidan shadiqan, ya enggak? Nah, tapi yang butuh tiga maf'ul bih apa kaidahnya? Ingat enggak? Fi'il yang dia muta'addi butuhnya tiga maf'ul bih. Kaidahnya apa kemarin? Ingat enggak? Hah? apa? Kullu fi'lin ala wazn af'al bima'na al-ikhbar. Paham ya? Kullu fi'lin ala wazn af'al. Nah, ala wazn af'ala bima'na al-ikhbar. Semua fi'il yang setimbang dengan af'ala maknanya ikhbar. Anba'a, ya enggak? Kemudian akhbara, a'lana, a'lama. Itu semuanya apa maknanya apa? Ikhbar, mengkabarkan, memberitahukan. Nah, itu mesti butuh tiga makhluk. Kita lihat di sini, biar tambah jelas barakallahu fikum. Jadi, kullu fi'lin 'ala wazn af'al. Naam, di makna al-ikhbar. Semua fi'il yang timbangnya af'al maknanya ikhbar, itu berarti butuh tiga makhluk. Nah, barakallahu fikum. Namanya a'lama Muhammadun Zaidan Amran Qa'iman. Artinya apa artinya? Perhatikan baik-baik. Ini maful yang satu. Ini maful dua. Ini maful tiga. Ya kan? Artinya apa kita artikan? Muhammad memberitahukan kepada Zaid bahwasanya Amr berdiri. Tiga enggak? Tiga, kalau sini dua tok ini kurang. Muhammad memberitahukan kepada Zaid, Amr, nah, kurang kan? Harus ada ini, Qa'iman. Dan ini bukan hal. Ini maful B yang ketiga. Ini a'lama, a'lama, a'lama, akhbara, anba'a, a'lana, itu artinya sama semua. Artinya sama semuanya. Jadi intinya apa? Nah, barakallahu fikum, kullu fi'lin ala wazn af'ala makna apa? Makna al-ikhbar. Ikhbar itu pengkabaran. Paham ya? Nah, fa'innahu yahtaju ila nam salati mafa'il atau yahtaju ila salati maf'ulat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi dia butuh tiga maf'ul bih. Paham ya? A'lama anba'a a'lana akhbara. Artinya sama enggak? Semua-semua artinya a'lana memberitahukan, anba'a memberitakan, a'lana mengumumkan, akhbara mengkabarkan, sama aja. Paham? Nah, ini semuanya timbangannya apa? Af'ala, a'lama af'ala, anba'a af'ala, a'lana af'ala, akhbara af'ala. Maknanya ikhbar, pengkabaran. Pemulung ini termasuk salah satu di antaranya. Naam. Paham salah ya? Jadi syahidnya salasina, na barakallahu fikum, di situ dia sebagai maful yang kedua untuk wa'adna. Karena untuk wa'ada, karena wa'ada di situ butuh dua maful bih, yang pertama Musa, yang kedua salasina. Nah, lailatan sebagai lailatan akhzullah. Lailatan sebagai apa? Mudah sekali itu. Hafal kaidahnya langsung bisa jawab. Tamyiz. Kenapa? Nama? Al-ismu al-mansub. Apa? Naam, al-ismu al-mansub waqa'a ba'da al-'adad tamyizun. Itu hukum globalnya ya. Setiap isim mansub yang jatuh setelah bilangan maka nam di'rab sebagai tamyiz, di'rab sebagai tamyiz. Na barakallahu fikum. Jadi al-ism na barakallahu fikum al-mansub waqa'a ba'dal 'adad tamyizun. Isim mansub yang jatuh setelah adad itu bilangan adalah tamyiz. Na barakallahu fikum. Itu mudah sekali. Jadi antum tinggal perhatikan, dikiaskan. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaban. Tamyiz, ya enggak? Ana misalkan na barakallahu fikum ishtaraitu ishrina qalaman. Tamyiz, kan itu. Na barakallahu fikum. Terus kaidah yang kedua apa? Al-ism al-mansub waqa'a ba'da ism tafdil. Ya enggak? Ism mansub yang jatuh setelah ism tafdil perbandingan itu tamyiz juga. Contohnya ana ab'adu minka baitan. Ana ab'adu minka baitan. Aku lebih jauh rumah. Nah, lebih jauh daripada kamu rumahnya. Nah, baitan isim mansub. Jatuh setelah apa? Ab'ad. Itu isim tafdil, berarti tamyiz. Maksudnya ya? Jadi kaidahnya mudah. Kaidah yang pertama, isim mansub jatuh setelah adat bilangan, tamyiz. Yang kedua, isim mansub yang jatuh setelah na barakallahu fikum isim tafdil, tamyiz juga. Tapi salah ya? Na barakallahu fikum tamyiz, tamyiz juga nam. Kita lihat ini. Berikutnya, qala al-mu'allif asbahullah niyabatu hadfin nuni 'anil fathah. Bahwa sekarang apa? Membuang nun, hadfun nun atau membuang nun pengganti daripada fathah. Tanda nasab juga. Karena tanda nasab sudah kita lewati, tanda nasab paling inti apa dengan fathahan itu. Nah, kemudian ada pengganti-penggantinya selain fathah itu. Yaitu barakallahu fikum apa saja? Pengganti selain fathah. Al-alif, al-alif, wal-ya, wal-kasrah, wa hatfun nun sekarang ini. Oh iya, kita lihat. Qala al-mu'allif ashabahullah, wa amma hatfun nuni fayakunu alamatan linasbi fil af'ali allati raf'uha bisubutin nun. Adapun, membuang nun, itu hatfun nun, itu menjadi tanda nasab pada fi'il-fi'il yang rafa'nya dengan tetapnya nun. Berarti pada af'alul khamsah. Atau ungkapannya lebih tepat yaitu al-amsilatul khamsah. Ya, sudah kita sebutkan berkali-kali ya. Kenapa kita lebih memilih ungkapan al-amsiratul khamsah, contoh-contoh yang lima? Karena yang ditampilkan atau sering kita jumpai yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, itu hanya sekedar apa? Contoh saja. Tahu ya? Sekedar contoh saja, bukan fi'il seradatnya. Lah kok bisa? Karena fi'il seradatnya, semua fi'il mudhara' yang bersambung dengan domir tasniyah, domir jama', domir mu'anath mukhatabah dikatakan af'alul khamsah itu loh. Kan keadaannya, enggak harus yaf'alani taf'alani, enggak harus yaqra'ani taqra'ani yaqra'una taqra'una taqra'ina bisa. Ya kan? Yadkhulani tadkhulani yadkhuluna tadkhuluna tadkhulina bisa. Yakhrujani takhrujani yakhrujuna takhrujuna takhrujina bisa. Intinya apa? Kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamiru mu'annatsil mukhatabah itu dikenal dengan al-af'alul khamsah. Atau ungkapan yang lebih tepat yaitu al-amsilatul khamsah. Contoh-contoh yang lima. Paham ya? Jadi contoh-contoh yang lima itu bisa mencakup semua fi'il mudhari. Yang bersambung dengan? Terus? Terus? Naam, intinya itu intinya. Jadi jangan sampai pandangannya af'alul khamsah itu anak kira cuma yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'aluna, kurang. Itu sekedar contoh. Sekedar contoh gambaran yang seperti itu. Adapun yang lainnya bisa gak? Bisa. Tinggal dikiaskan, dibikin sendirian itu caranya. Naam. Beda dengan asma sitah. Kalau asma sitah memang antum enggak boleh ubah-ubah yang lainnya. Enggak boleh al-amsilatu sitah, enggak boleh. Asma sitah, isim-isim yang enam, ya memang itu enggak bisa bikin sendiri. Paham ya? Asma sitah memang itu enggak bisa bikin sendiri, enggak boleh. Kita buka atau kolam bukan. Misalnya abuka, akhuka, hamuki, fuka, dzumalin, hanukta itu. Naam barakallahu fikum. Nahwu illa antakuna malakaini, syahidnya adalah takuna ya, karena an di situ illa antakuna malakaini, an di situ adalah harfun nasbin wa masdarin wastiqbalin. Nanti akan kita lewati dalam bab an-nawasib. Bab an-nawasib, bab alat-alat yang membuat fi'il mudhari setelahnya menjadi mansub, itu bab nawasib nanti. Nah, an ini adalah harfun nasbin wa masdarin wastiqbalin, di bawah bisa dilihat sendiri. Naam barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Mabniyun ala sukun la mahalla lil i'rab. Takuna, nah ini syaitnya. Takuna fi'lun mudhari'un mansubun bi'an wa alamatun nasbihi hatfun nun. Paham ya? Wa alamatun nasbihi hatfun nun niyabatan anil fathah li'annahu minal amsilatil khamsah. Li'annahu yash? Li'annahu minal amsilatil khamsah. Naam barakallahu fikum, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan ya. Perlu diperhatikan, naam. Jangan sampai keliru. Kita lihat di sini li'annahu minal amsilatil khamsah, karena dia termasuk apa? Termasuk contoh-contoh yang naam lima, bukan fi'il-fi'il yang lima, ini contoh-contoh yang lima. Kemudian alifnya apa? Kan ada yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, alif, wawu, ya, i'rabnya bagaimana? Semuanya sama i'rabnya itu. Nam dhamirun muttasilun, mabniun lis sukun fi marfin fa'il. Jadi jangan bingung ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi semuanya itu tinggal dikiaskan saja. Nah, jadi enggak usah bingung-bingung. Al-amsilatul khamsah, contoh-contoh yang lima. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'al, nam taf'aluna, taf'alina. Nah, itu semuanya i'rabnya sama. Fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudi 'anil nasb wal jazm wa 'alamat raf'ihi subutun nun. Niyabatan an dhammah itu kalau marfu ya. Wal alifu wal ya'u wal alifu wal waw wal ya'u dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Nah, sekarang di sini antakuna, antakuna perhatikan illa antakuna malakaini. Nah, takuna ini pecahan dari kana yakunu kaunan. Jadi jangan mencari fa'ilnya mana. Yang cari isim dan khobar. Ingat enggak? Kana amalannya apa, Akh Muhammad? Kana tarfa'ul ism wa tansibul khabar, merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Jadi illa antakuna, jangan mencari mana fa'ilnya, cari isimnya mana, karena takun ini termasuk apa? Termasuk pecahan dari kana yakunu, ya enggak? Jadi takun mana isimnya? Alif itu berarti kan alif, takuna alifnya dhamirun muttasilun mabni sukun fi mahalli raf'in isim takun. Khabarnya mana? Malakaini. Paham insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan itu, perlu di perhatikan. Karena nanti masdarnya na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Na'am kalau ta'wil masdar ini apa? Illa na'am barakallahu fikum kaunakum na'am kaunakuma itu. Hah? Seperti itu. Na'am. Jadi takdirnya nanti apa? Na'am kaunakuma atau kaunukuma seperti itu. Kaunakuma seperti itu. Karena kana yakunu kaunan, masdarnya kaunan kan? Kana yakunu kaunan. Na'am. Berikutnya wa antasumu khairun lakum. Syahidnya apa? Tasumu. Tasumu fi'lun mudhari'un mansubun li an wa 'alamat nasbihi. Naam niyabat li 'alamat nasbihi hatfun nun li'annahu min al-amsilatul khamsah. Wal waw, tasumu ada waw enggak itu? Ada wawnya enggak, Muhammad? Wal waw dhamirun muttasilun mabni sukun fi man rafin fa'il wal alif al-fariqah. Nah, ya. Annya apa? Harfun nasbin wa masdarin istiqbalin. Berarti mafhumnya dari ucapan harfu nasbin wa masdarin setelahnya pasti bisa diubah menjadi masdar. Soma yasumu sauman. Masih masuk itu kan? Nah, sekarang posisinya nah di sini sebagai apa? Butuh mubtada. Kita lihat. Khairun khabarnya. Lakum jar majrur. Nah, yang namanya khabar butuh apa? Mubtada. Mubtada ta'wil masdar. Pengubahan masdar itu berarti nam tasumu jamak kalian berarti saumukum khairun lakum. Takdirnya, kalau takdir dengan masdarnya berarti saumukum khairun lakum. Sauma yasumu sauman. Masih masuk kan? Nah, sekarang posisinya wa antasumu ta'wilnya sebagai apa? Mubtada. Mubtada marfu atau mansub? Marfu. Mubtada harus marfu. Berarti tinggal sauma yasumu sauman di marfukan dulu saumu. Nah, tasumu berapa orang? Banyak kalian. Berarti saumukum khairun lakum. Ketemulah mubtada-nya. Paham ya? Ta'wil masdar di tasumu. Naam. Walan takumi kalau lan di sini harfu apa? Harfu nasbin. Harfu nafyin wa nasbin wa wastiqbalin. Harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin. Dia menafikan menasabkan. Tapi ingat ya, lan ini bukan penafian secara muabbad. Yang sahih adalah lan apa? Lan ini bukan harfu nafyin muabbad, bukan huruf nafi yang untuk menafikan selama-lamanya, tapi harfu nafyin muakkad. Peniadaannya sesaat saja dibatasi waktu, karena ini dipakai dalil oleh siapa? Kelompok sesat dari kalangan Mu'tazilah, Zamakhsyari misalnya, fungsinya untuk menghilangkan apa? Menghilangkan ru'yah bagi Allah SWT. Allah SWT enggak bisa dilihat. Lantaroni katanya, lantaroni, engkau tidak akan mampu atau engkau tidak akan bisa melihatku. Kata mereka, tidak di dunia tidak pula di akhirat, dua-duanya enggak bisa dilihat. Keliru enggak ini? Keliru, bahkan Allah SWT bisa dilihat di dua tempat, di urusatul qiyamah sama di surga itu. Nah, jadi hati-hati. Kata mereka, lan ini penafian ta'bid selama-lamanya katanya. Tapi keliru, yang benar lan itu apa? Hukum globalnya, hukum asalnya adalah nafyun mu'akkad. Peniadaan yang sifatnya dibatasi. Paham ya? Nah, kecuali kalau ada qarinah. Illa idza kana hunaka qarinah. Kecuali kalau di sana ada qarinah, ada tanda seperti Walan tuflihu idzan abada. Ada abadanya ini tandanya. Berarti lan itu mesti selama-lamanya. Walan tuflihu idzan abada. Niscaya atau sungguh kalian tidak beruntung selama-lamanya. Ada abadannya itu. Berarti menunjukkan selama-lamanya lannya. Tapi kalau semata-mata bimujaradi lan, semata-mata teman lan gitu, la yufidu ta'bidan. Tidak memberikan faedah selama-lamanya. Wa inna ma la yufidu na'am barakallahu nafyan mu'akkatan. Peniadaan yang dibatasi dalam waktu. Apa maksudnya ya? Nyam. Seperti itu. Adapun berikutnya soal alamatul khafdi, kita baca pada pertemuan yang akan datang. Dikit-dikit tidak masalah, yang penting ada faedahnya yang bisa diulang kembali. Barakallahu fikum, antum mutkinkan bawah itu, i'rab-i'rab itu baca-baca sendiri, biar istilahnya apa, semakin tambah wawasan, karena penting sekali untuk meng-i'rab. Barakallahu fikum. Naam. Subhanakallah. Bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.